Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam pelajaran yang lalu telah kita sebutkan fondasi agama ini. Ada berapa fondasi agama? Al-Amran, ada dua. Yang pertama adalah perintah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua memperingatkan, mewaspadai dari kesyirikan. Yang mana ini adalah makna dari la ilaha illallah, yang mana la ilaha illallah terdapat padanya an-nafi wal itsbat, meniadakan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya adalah syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Syurutun itu jamak dari syartun, yang maknanya adalah ma yatahattam 'alal mukallaf ma'rifatuhu wal 'amalu bihi hatta yakuna muwahhidan zahiran wa batinan. Makna dari syarat-syarat la ilaha illallah adalah apa yang menjadi kewajiban atas mukallaf. Siapa itu mukallaf? Akil dan baligh. Sesuatu yang menjadi harus, keharusan bagi mukallaf untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, sehingga dengan itu dia menjadi muwahhid zahir dan batin. Syurut la ilaha illallah ini disebutkan oleh para ulama ada tujuh. Syarat-syarat la ilaha illallah itu ada tujuh. Di mana para ulama menyebutkan syarat-syarat la ilaha illallah ini dengan melalui tatabbu' wal istiqra', meneliti dan membaca nas-nas yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan itu mereka menyimpulkan bahwa syarat-syarat la ilaha illallah itu ada tujuh. Dengan tatabbu' wal istiqra', dengan menelaah dan membaca dalil-dalil atau nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarat la ilaha illallah itu ada tujuh. Tidak ada. Cari di hadis manapun tidak ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa syarat la ilaha illallah itu ada tujuh. Akan tapi ini adalah tatabbu', penelitian para ulama dan pembacaan mereka terhadap nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian Dengan itu mereka mengeluarkan dari nas-nas tersebut bahwa syarat-syarat la ilaha illallah itu ada tujuh. Yang mana syarat-syarat la ilaha illallah ini? Syarat-syarat la ilaha illallah ini diambil dari kalamnya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan, cucu dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang mana Syekh Abdurrahman bin Hasan tidaklah mengatakan dari dirinya sendiri, tidaklah beliau yang mengeluarkan syarat-syarat la ilaha illallah tersebut, akan tapi sudah ada yang mendahului beliau dari kalangan ulama mutaqaddimun, dari ulama terdahulu. Ya, mutaqaddimun itu ulama mutaqaddimun yaitu ulama yang hidup pada 300 tahun atau 3 abad setelah masa kenabian. Nah, setelah 300 tahun ini namanya mutaakhirun, yang hidup setelah 300 Hijriah namanya mutaakhirun, yang hidup sebelum 300 Hijriah, yang mereka ada pada masa 300 Hijriah ini namanya mutaqaddimun. Setelah 300 Hijriah mutaakhirun, yang hidup pada masa ini atau pada zaman ini walaupun sudah meninggal namanya muasirun. Asr itu masa sekarang, yang hidup pada masa sekarang walaupun sudah meninggal, seperti Syekh Al-Albani ini muasirun, atau Syekh Mukbil ini muasirun, yang hidup pada masa ini walaupun sudah meninggal. Naam, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Telah mendahului beliau ulama mutaqaddimun. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hambali rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam kitab Tauhid, dan juga Al-Hasan Al-Basri dan Hammam Ibn Munabbih, mereka adalah para ulama tabi'in, menyebutkan syarat-syarat la ilaha illallah, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Yang mana barakallahu fikum, orang-orang mutasawwifah yang membenci dakwah tauhid, mereka membantah ahli tauhid dengan mengatakan, apa dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa syarat-syarat la ilaha illallah itu ada tujuh? Apakah Rasulullah pernah mengatakannya? Maka yang mereka maksudkan adalah untuk membela kesyirikan mereka dan untuk mendukung keyakinan-keyakinan mereka yang bertentangan dengan tauhid ini. Ketika dibantah, maka mereka mengatakan, apa dalilnya kalau syarat la ilaha illallah itu ada tujuh? Apa jawabannya? Memang tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda secara khusus bahwa syarat la ilaha illallah itu ada tujuh. Akan tetapi ini adalah dari tatabbu', penelitian, wal istiqra', dan dari pembacaan terhadap nas-nas dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalian wahai orang-orang mutasawwifah, kalian menetapkan adanya syarat-syarat wudu, adanya syarat-syarat haji, adanya syarat-syarat puasa, adanya syarat-syarat zakat. Apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah terhadap syarat-syarat tersebut? Misalnya mereka akan mengatakan dalilnya yaitu dari tatabbu' wal istiqra. Tidak ada secara khusus syarat-syarat haji dari ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syarat-syarat sholat dari ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka juga menetapkan adanya syarat-syarat tersebut, menetapkan adanya rukun-rukun sholat, rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban haji. Mengetahui bahwa itu semuanya tidak ada ketetapan khusus, dalil secara khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengakui bahwa ini semuanya adalah tatabbu' dan istiqra'. Maka kita katakan bahwa syarat-syarat la ilaha illallah ini juga dari tatabbu' dan istiqra'nya para ulama rahimahumullah jami'an. Yang mana ini adalah taisir, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan ulama, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ulama di tengah-tengah umat yang menjelaskan agama umat ini. Ya, yang mana dengan ulama tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mempelajari din. Dengan adanya ulama tersebut sehingga mereka mengambil istinbat hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga mereka menyimpulkan bahwa syarat la ilaha illallah itu ada 7, syarat-syarat sholat ada 7, ada sekian, syarat-syarat haji ada sekian, kewajiban-kewajiban sholat ada sekian, rukun-rukun sholat ada sekian. Ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala terhadap umat, sehingga umat ini mudah untuk memahami agama mereka dengan penjelasan dari ulama-nya. Ya. Yang mana hakikatnya kita tidak mengikuti ulama, akan tapi mengikuti dalil. Hakikatnya kita adalah kita mengikuti dalil, karena tidak boleh taklid kepada seseorang. Karena ilmu itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yang mana syarat-syarat dari la ilaha illallah ini didukung dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, yang mana hakikatnya kita beragama yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ahlul bid'ah wal ahwa, yang mana ahlul bid'ah mereka membuat kaidah bid'iyah, kaidah yang bid'ah, atau membuat amalan bid'ah yang tidak ada dalilnya. Kemudian setelah itu mereka mencari-cari dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau misalnya tidak sesuai, tidak cocok dengan apa yang mereka yakini, maka mereka akan mentahrif, menyelewengkan makna dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Atau bahkan mereka akan membuat hadis-hadis palsu untuk mendukung bid'ahnya, untuk mendukung kebatilannya. Mereka mengambil kaidah terlebih dahulu, kemudian mencari dalilnya. Adapun ahli sunnah wal jamaah beragama yaitu dengan al-adillah dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka mengamalkan. Ya mana barakallahu fikum, ma'sum, sesuatu yang ma'sum, yang terjaga dari kesalahan, itu adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini adalah tariqah yang ma'sumah, tariqah yang terjaga dari kesalahan. Apabila kita berjalan di atasnya, maka kita berada di atas kebenaran. Apabila kita menyelisihinya, maka kita berada pada kesesatan. Ya. Adapun ulama, para ulama itu mereka ditanyakan dalil mereka ketika mereka menyampaikan suatu hukum, menyampaikan suatu fatwa, menyampaikan suatu faedah, kaidah, maka ditanyakan dalilnya. Apa dalil dari kaidah tersebut? Ditanyakan apa dalilnya dari fatwa tersebut? Tidak kemudian kalamnya ulama itu sebagai dalil. Kalamnya ulama sebagai dalil tidak, akan tapi kalam itu harus disesuaikan dengan dalil. Yang mana ini berbeda dengan kondisi orang-orang yang taklid. Kalau orang taklid, ya apa kata ulama-nya, maka dia ikut walaupun menyelisih Al-Quran dan Sunnah, walaupun menyelisih Al-Adillah, tetap mengikuti alim yang dia ikuti, yang dia takliti, tidak peduli terhadap nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun Ahli Sunnah wal Jamaah mengikuti dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun kalamnya ulama, lah itu disesuaikan, dicocokkan sesuai enggak dengan dalil. Bukan kalamnya ulama itu dijadikan sebagai dalil, akan tapi kalamnya ulama itu dicocokkan dengan al-adillah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Khanifullah rahimakumullah jami'an. Syarat, kita kembali kepada syarat-syarat la ilaha illallah. Yang mana la ilaha illallah tidaklah cukup seseorang melafadzkannya saja, mengikrarkan la ilaha illallah. Akan tetapi dia harus mengilmuinya, harus mengetahui syarat-syaratnya, harus mengetahui rukunnya dan maknanya, makna dari la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah ini menjadi miftah, menjadi kunci bagi al-jannah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tanya, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci al-jannah? Kata beliau, ma min miftahin illa walahu asnan. Tidaklah ada suatu kunci pun melainkan dia pasti mempunyai gerigi-gerigi. Idza ataital miftah bil asnan fa yuftahu laka. Apabila engkau mendatangkan miftah, kunci yang mempunyai gerigi-gerigi tersebut, maka akan dibukakan untukmu jannah tersebut. Apa gerigi-gerigi tersebut? Yakni ya pengetahuan tentang makna dan pengetahuan tentang syarat-syarat la ilaha illallah, pengetahuan tentang rukun-rukunnya dan konsekuensinya. Lah ini adalah gerigi-gerigi dari miftah tersebut, dari kunci tersebut. Sehingga apabila seseorang memahami akan makna la ilaha illallah, mengamalkannya dan mengetahui syarat-syarat dan rukunnya dan mengamalkannya, maka la ilaha illallah itu bermanfaat bagi dia. La ilaha illallah itu berfaedah baginya. Akan tapi apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi tidak mengamalkan konsekuensinya, dia menyembelih untuk selain Allah, bernazar kepada selain Allah, dia memberikan persembahannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, permohonannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, enggak bermanfaat dia mengucapkan la ilaha illallah walaupun ribuan kali, puluhan ribu kali atau jutaan kali, tidak bermanfaat la ilaha illallah tersebut apabila la ilaha illallah itu tidak memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan makna yang dimaksudkannya. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Adapun makna la ilaha illallah, adalah la ma'buda haqqun illallah. La ma'buda haqqun illallah. La ilaha ilah artinya ma'bud, tidak ada yang diibadai. La ini adalah la nafiyah lil jins. Maka setelah la itu mansub. La nafiyah lil jinsi mengamalkan amalnya inna, menasabkan isim dan merafakkan khobar. Maka di sini harus ada khobar. Apa khobarnya la? Khobarnya la mahzuf. Khobarnya la di sini disembunyikan atau dihilangkan karena ma'ruf. Apabila orang Arab mengucapkan sesuatu perkataan yang ma'ruf, maka mereka hilangkan perkataan tersebut. Maka di situ ada khabar yang mahdzuf yang dihilangkan. Yang mana khabar yang mahdzuf itu ya harus diambil dari dalil yang sahih. Apa khabar yang mahdzuf tersebut? Yakni haqqun. Tidak ada yang diibadah yang hak illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Haqqun. Kenapa kita mentakdirkan? Kenapa kita memberikan khabar tersebut yaitu haqqun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annallaha wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Yang demikian ini karena Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang hak, zat yang dzalika bi annallahu wal haq. Yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala dia adalah yang hak, sesembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah tuhan-tuhan yang batil. Sehingga la ilaha illallah, la ilaha artinya la ma'budah atau la ilaha. Apa khabar dari lah tersebut? Yaitu haqqun. Yaitu haqqun. Ini adalah makna la ilaha illallah. Ya. Adapun syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah, al-ilmu al-munafi lil jahl. Al-ilm mengilmui, berilmu tentang la ilaha illallah, al-munafi lil jahl, yang menafikan kejahilan. Al-ilm yaitu mengetahui. Maksudnya apa mengetahui di sini? Mengetahui makna dari la ilaha illallah tersebut yang telah kita sebutkan tadi maknanya, yaitu la ilaha atau la ma'budah haqqun. Ada yang mengatakan bihaqqin, sama maknanya. Ya, sama maknanya. Kalau la ilaha haqqun berarti haqqunnya itu adalah khabar dari la yang mahdhufah, yang mahdhuf. Kalau bihaqqin berarti khabarnya adalah jar majrur. Bihaqqin jar majrur, dia sebagai khabarnya la. La ilaha bihaqqin illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga barakallahu fikum, mengetahui akan rukunnya al-ilm, berilmu tentang la ilaha illallah, mengetahui maknanya dan juga mengetahui rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya yang telah kita pelajari ini, yang kita sekarang mempelajarinya, yang ada 7. Yang pertama adalah al-ilm, mengetahui rukun-rukunnya. Apa rukun la ilaha illallah? Yani an-nafi wal isbat. An-nafi dari lafaz la ilaha menafikan, meniadakan segala sembahan selain Allah SWT, wal isbat dan menetapkan pada lafaz illallah kecuali Allah, penetapan bahwa ibadah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, sehingga al-muwahhid meniadakan semua ibadah itu pada selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentang al-ilm ini, memaknakan atau mengilmui la ilaha illallah ini, telah tergelincir tawaif, yakni kelompok-kelompok yang menyatakan sebagai pengikut la ilaha illallah. Mereka salah dalam mengilmuinya, salah dalam memaknakannya. Kalau salah dalam memaknakannya, tentunya ini berakibat pada amalan. Adapun orang-orang mutasawwifah, orang-orang ahli tasawuf, orang-orang jamaah tabligh dan juga ahli tasawuf yang lainnya, memaknakan la ilaha illallah itu adalah la khaliqa wa la raziqa illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, dan tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka memaknakan la ilaha illallah pada perkara-perkara rububiyah saja, maka mereka telah mengakui, telah bertauhid kepada Allah. Selama seseorang meyakini Allah Ta'ala itu pengatur, pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, sebatas rububiyah saja, maka dia telah dikatakan muwahhid. Telah dikatakan muwahhid, walaupun dia bernadar untuk selain Allah, walaupun dia menyembelih untuk selain Allah, walaupun dia mengamalkan amalan sihir, perdukunan, walaupun dia mengamalkan amalan-amalan kesyirikan, selama dia meyakini Allah Ta'ala itu pencipta, pengatur, yang memberikan rezeki, sebatas itu saja, telah dikatakan muwahhid. Telah dikatakan muwahhid. Ya, oleh karena itu kata Syekh Mukbil rahimahullah, yang kita dengarkan dari guru kita di sana, "Lau anna jama'at at-tabligh fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam la qabilahu Abu Jahal." Kalau seandainya jamaah tabligh mereka ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sungguh-sungguh Abu Jahal akan menerima dakwah mereka. Karena apa? Karena dakwah la ilaha illallah mereka adalah sebatas rububiyah, sebatas Allah Ta'ala itu memberi rezeki, Allah Ta'ala itu mengatur, mencipta, yang menguasai, menghidupkan, mematikan. Tidak memaknakan la ilaha illallah dengan sebenarnya bahwa harus menafikan ibadah-ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dakwah ini ada pada masa Abu Jahal, maka Abu Jahal akan menerimanya. Karena apa? Karena sama, Abu Jahal juga yakin Allah Ta'ala itu memberikan rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda laqulunna khalaqahunnallahul azizul alim. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy jahiliyah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, layakulunna, benar-benar mereka akan mengatakan khalaqahunnal azizul alim. Mereka akan mengatakan langit dan bumi itu yang menciptakan adalah al-aziz, Allah Ta'ala yang maha perkasa, al-alim yang maha mengetahui. Mereka juga yakin Allah Ta'ala itu pencipta. Akan tapi kenapa mereka dikatakan kufar dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan harta dan jiwanya? Karena apa? Mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal al-uluhiyah. Maka la ilaha illallah bila dikatakan la khaliqa wa la raziqa, ini adalah makna yang batil. Kalau seandainya kalam ini, perkataan ini muncul dari orang awam, dari orang yang jahil, maka ini masih mending. Jahil apabila diajari, maka dia akan menerima, dia akan ikut kepada yang benar. Akan tetapi ini diucapkan oleh orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai alim, sebagai ulama, yang mempunyai murid-murid, yang mengajar, yang punya pelajaran, ya, yang mempunyai dakwah. Dikatakan oleh mereka-mereka, pembesar-pembesar mutasawwifah, maka mereka adalah ulama udzulal, ulama yang menyimpang dan menyesatkan diri mereka sendiri dan orang lain yang mempunyai husnudzan terhadap ulama yang menyesatkan tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, innama akhsha ala ummati al-a'immatu al-mudhillin. Innama akhsha ala ummati al-a'immatal mudhillin. Sesungguhnya aku hanyalah yang aku takutkan menimpa pada umatku ini adalah a'immah, para imam, para pimpinan yang menyesatkan, yang mana umat ini taklid terhadap mereka, berhusnudzon terhadap mereka, meyakini al-haq, kebenaran itu ada pada mereka, sehingga ketika didatangkan kebenaran tidak percaya, ketika disampaikan al-haq malah lari, menjauh dari kebenaran karena percayanya kepada a'immah al-mudhillin, ya, sehingga mereka adalah yang telah ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimpa pada umat ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an, walaupun mereka masyaallah mereka fuqaha luar biasa ilmunya dalam bidang fikih, luar biasa ilmunya dalam bidang nahwu, akan tapi mereka fuqaha dalam hal fikih amaliyah, akan tetapi fikih al-akbar mereka tidak faham. Apa itu al-fikih al-akbar? Al-fikih al-akbar itu adalah akidah. Akidah ini dikatakan fikih juga, akan tetapi fikih yang akbar, fikih yang agung, yang besar. Mereka faham terhadap fikih muamalah, akan tetapi tidak faham terhadap fikih yang akbar. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudhillunahum bighairil ilm. Surat An-Nahl ayat 25. Ala sa'a ma yazirun. Maka hendaklah mereka memikul dosa-dosa mereka seluruhnya pada yaumul qiyamah, karena melakukan penyimpangan mereka akan memikul dosa mereka sendiri. Wa min auzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm. Dan hendaklah mereka memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa adanya ilmu. Ala sa'a ma yazirun. Bukankah ini adalah sejelek-jelek apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa? Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Sehingga dengan memaknakan la ilaha illallah dengan makna yang batil ini, terjadilah kesyirikan-kesyirikan. Mereka melakukan tawassul terhadap al-amwat, terhadap orang-orang yang meninggal. Enggak meyakini bahwa itu adalah syirik. Menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, tidak meyakini bahwa itu adalah syirik. Minta barokah kepada kubur, tidak meyakini kalau itu adalah kesyirikan. Karena apa? Karena tauhid itu adalah maknanya la khaliqa wa la raziqa illallah. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun makna yang hak, la ma'budah bihaqqin atau la ilaha haqqun illallah, tidak ada yang diibadai dengan hak, dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang memaknakan bahwa la ilaha illallah itu la hakimiyata illallah. La hakimiyata illallah, tidak ada yang menjadi hakim, yang membuat hukum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsirnya siapa? Tafsirnya takfiriyun, mereka-mereka yang mengkafirkan al-hukam walil amr. Mereka maknakan la ilaha illallah adalah la hakimiyata illallah, tidak ada yang dijadikan sebagai pemutus hukum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala, kafir. Pemerintah kita kafir menurut mereka, ya, karena tidak ada yang berhak untuk menetapkan hukum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mengkafirkan hukumah, bahkan tidak ada yang luput dari takfir tersebut. Tidak ada yang luput dari takfir tersebut. Semuanya, tidak ada daulah Islamiyah, tidak ada negara Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Usama bin Laden, bahwa semua alam ini di atas jahiliyah. Maknanya apa? Tidak ada negara Islam, semuanya itu di atas jahiliyah, ya. Dan ini diikuti oleh orang-orang takfiriyun, orang-orang yang punya faham pengkafiran. Naam. Adapun dalilnya tentang syarat la ilaha illallah yang pertama ini, yaitu al-ilm. Dalilul ilm, dalil tentang ilm, yaitu pada yang judulnya Adillatu hadhihi syurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillah. Dalil-dalil tentang syarat-syarat ini dari kitabullah ta'ala dan dari sunnah rasulullah. Dalilul ilm qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah atau ilmuilah bahwa dia la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Lah di sini Rasulullah taala memerintahkan fa'lam, hendaklah engkau mengetahui, yaitu belajarlah, pelajarilah, ketahuilah. Apa yang kita pelajari? Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Di sini Allah taala memerintahkan untuk belajar, mempelajari akan la ilaha illallah tersebut. Wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, ay bila ilaha illallah wa hum ya'lamun bi qulubihim ma nataku bihi bi alsinatihim. Kecuali orang yang bersaksi akan kebenaran, akan al-haq, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Apa makna bil haq? Ay bila ilaha illallah, yakni kecuali yang menyaksikan bil haqi, yaitu bila ilaha illallah, menyaksikan, bersaksi akan la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui, tidak bersaksi saja, akan tapi selain daripada itu mengilmuinya, mengetahui akan maknanya. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya, biqulubihim, dengan kalbu-kalbu mereka, ma nataqu bihi bi'alsinatihim, mereka paham, tahu dengan kalbu mereka terhadap ma nataqu, apa yang mereka ucapkan bihi akan la ilaha illallah tersebut, bi'alsinatihim, dengan lisan mereka. wa minas sunnah, dan dalilnya dari sunnah, al hadis ats-tsabit fis sahih, hadis yang telah tetap di dalam sahih al Bukhari. An Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang meninggal wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia mengilmui, annahu bahwasahnya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dakhala al jannah, niscaya dia akan masuk jannah. Dengan syarat apa? Ilmu. Dalam keadaan mengetahui, mengilmui la ilaha illallah. Ini pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Ada yang kurang difahami. Nah, wafakallahu jami'a limahbubi Allah walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.